Baik, ada suatu pertanyaan. Jika kita mengambil rumah melalui bank konvensional, kapan kita terkena ribanya? Ketika akad atau ketika kita membayar cicilan yang ditambah bunga. Tayyib. Al-muhim akhadu fillah rahimani wa rahimakumullah, seluruh perkara yang berhubungan dengan bank, ya, maka di situ tidak lepas daripada riba. Tidak lepas daripada riba. Ya. Apakah ada sekarang bank yang bebas dari riba? Tidak ada. Bahkan bank-bank yang menamakan dirinya bank syariah mandiri, bank syariah yang lainnya, semua mereka bahkan toyib lebih berbahaya daripada ribanya. Ya. Sehingga tatkala seseorang berhubungan dengan bank, maka otomatis dia akan toyib berhubungan dengan riba. Ya, sehingga sebisa mungkin untuk kita berlepas diri dari perkara-perkara yang berhubungan dengan bank, baik itu kredit rumah, kredit motor ataupun mobil dan yang lainnya. Karena tentunya bentuk kredit yang dibolehkan oleh para ulama, karena di sana para ulama terbagi dua, ada yang mengharamkan kredit secara mutlak dan juga ada yang membolehkan dengan syarat. Salah satunya tidak boleh di sana ada leasing, ya, itu pihak yang ketiga, di antaranya bank. Terlebih bank adalah sebagai lembaga yang bercokol dalam permasalahan riba, baik itu ribanya ketika akad ataupun ketika dia membayar cicilan, sama saja. Baik, karena tentunya bank ingin mendapatkan hasil yang berlipat ganda atau yang dianggap besar di sisi mereka, sehingga hal itu bisa terjadi di akad atau bisa terjadi pada cicilan. Sehingga sabar ikhwati fillah, sabar untuk menghadapi kehidupan dunia, meskipun mungkin engkau ngontrak, ya, tapi bisa menabung mungkin satu bulan 100 ribu, ya, lama kelamaan bisa beli tanah dan yang lain, itu lebih selamat untuk dunia engkau, ya, dan juga untuk akhirat engkau, ketimbang engkau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat dari perkara-perkara riba ini. Tentunya kita memilih jalan yang selamat, menyabarkan diri, mencukupkan diri, ya. Bukan kita enggak mau punya rumah, bukan kita enggak mau punya mobil dan yang lainnya, tetapi bahayanya akhwati fillah, keselamatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapkah kita kelak ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari hal itu? Dan juga dunia tentunya akhwati fillah tidak akan dibawa, ya. Sehingga alhamdulillah di zaman kita masih banyak kemudahan, bisa adanya kontrakan-kontrakan, itu disyukuri. Taib, agar kita terbebas dari perkara-perkara yang seperti ini. Taib. Oleh karena itu, bagi yang telah terjerumus, terjatuh padanya, tentunya tidak akan bisa menghindar dari hal ini. Ya. Sehingga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal ini. Dan yang belum, jangan sampai ikut terjatuh, ya, kepada perkara ini, bermuamalah dengan bank. Tayyib. Dikecualikan pula seseorang boleh bermuamalah dengan bank, yaitu jikalau dia memiliki harta yang banyak dan dia khawatir tidak aman untuk dia simpan di rumahnya, maka mimbab memilih perkara yang lebih ringan, dia boleh untuk menabungkan hartanya di bank tanpa mengambil ribanya. Tanpa dia mengambil ribanya, kecuali boleh untuk mengambil ribanya digunakan untuk fasilitas-fasilitas umum seperti jalan, ya, ataupun WC-WC umum, maka boleh untuk diambil ribanya. Tetapi jika engkau merasa aman, harta engkau disimpan di rumah engkau masing-masing merasa aman, ya, maka itu yang lebih selamat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, walhamdulillah rabbil alamin.